Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah dimana saja Anda berada, senang sekali pagi ini Tele Dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali tersambung, kami informasikan bahwasannya Tele Dakwah adalah lomba berdakwah secara lisan melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami untuk menjadi peserta dengan mendayel di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti, password kita adalah Balighu Anni Walau Ayah. Ini sudah menjadi trademark kita yang sudah biasa kita sampaikan. Dan pagi ini saya ditemani oleh rekan saya Ivi. Assalamualaikum Ivi. Waalaikumsalam Mas Keri, apa kabar pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, gimana, baik. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan para da'i-da'iyah juga pada sehat ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di studio kami juga telah hadir dua orang dewan hakim, yaitu Bapak Dr. Ahzami Samiun Jazuli dan Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan simak juga tentu saja arahan-arahan dari salah satu dewan hakim kita sebagai panduan buat Anda semua, tentunya para da'i-da'iyah yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua dalam lomba dakwah melalui pesawat telepon ini. Kita tidak berpanjang kalam, tentu saja kita akan nanti memasuki sesi di mana dewan hakim memberikan pengarahan. Kami harap Anda sekarang sudah siap semua di depan layar kaca Anda dan juga dengan pesawat teleponnya. Jangan lupa, kita akan simak arahan dari Ustaz Ahzami Samiun Jazuli kepada Ustaz Salia Tafabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basyiril nadir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir, amma ba'd. Ya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan agar senantiasa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perjuangan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan, kesulitan-kesulitan kehidupan. Sudah tentu saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan dan kesulitan di mana kita membutuhkan sebuah kekuatan. Kekuatan yang sangat besar untuk mampu menghadapi rintangan-rintangan dan cobaan dalam hidup ini. Nah, saudaraku sekalian, di antara kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan melalui komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Saudaraku, salat yang sebenarnya bukanlah sekedar menghadirkan kewajiban meskipun itu penting. Wah. Tetapi salat harus menjadi sebuah kekuatan. Yang pertama adalah quwwatun ruhiyah wa ma'nawiyah wa nafsiyah. Kekuatan rohaniah kita, kekuatan mentalitas kita. Dan kekuatan rohiyah ini sangat besar manfaatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah yang diambil dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menghadapi permasalahan yang besar, maka beliau sholat. Ini memberikan contoh kepada kita semuanya, kepada umatnya, agar kita wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar di dalam sholat kita akan menghadirkan sebuah kekuatan besar. Kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita minta tolong kepada Allah, ya ibadallah, suasana yang paling dekat adalah ketika kita sholat. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 102, ketika kaum muslimin yang di tengah-tengahnya terdapat Rasulullah SAW dalam pertempuran, dalam jihad melawan orang-orang yang kafir, melawan orang-orang yang zalim, ketika itu Nabi dan sahabatnya masih diperintahkan untuk sholat, bahkan untuk sholat berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah fal taqum ta'ifatun minhum ma'ak. Saudaraku, Bayangkan di saat perang, di saat begitu dahsyatnya musuh-musuh Islam, ya, memerangi kaum muslimin, di situ tidak ada diskon, ya, tidak ada dispensasi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan sholat. Oleh karena itu, saudara sekalian, hafizakumullah, di dalam kehidupan ini tidak selamanya kita mulus, tetapi saudaraku sekalian, tantangan-tantangan kehidupan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mari saudara sekalian kita tegakkan sholat dalam rangka menghadirkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, adalah kuwatun khuluqiyah, kekuatan moralitas, kekuatan akhlak dihadirkan oleh sholat. Karena sholat yang benar, ya ibadallah, di antara tandanya sholat itu mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi, ya, perbuatan-perbuatan yang keji, sehingga kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi kekerasan rumah tangga, ya, kemungkaran-kemungkaran dan perbuatan keji dalam ranah hukum, sehingga tidak ada orang yang berani mempermainkan hukum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sholat yang kita dirikan, wahai saudaraku, harus melahirkan sebuah kekuatan, kekuatan yang bisa tanha, melarang, mencegah seseorang dan masyarakat dari perbuatan mungkar dengan seluruh bentuk kemungkaran, perbuatan keji dalam seluruh kekejian, ya ibadallah. Dan subhanallah, sholat itu sangat indah dan mesra, wahai saudaraku. Karena ketika kita sholat, sebenarnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Al-Fatihah yang disebut dengan as-shalah, Allah katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qasamtu as-shalata baini wa baina 'abdi niswain." Jadi sebenarnya ketika kita sholat, wahai saudaraku, kita sedang berkomunikasi dengan Allah, Allah yang merupakan masdarul quwwah, sumber kekuatan. Semoga kita semuanya, wahai saudaraku sekalian, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalami kehidupan ini, terutama ya, kekuatan itu kita dapatkan dari sholat dan kesabaran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahzami Zazuli MH yang telah menyampaikan pembekalannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para da'i dan da'iyah di rumah. Dan kami informasikan kembali bahwa tema pada pagi hari ini adalah sholat sebagai penolong. Kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Betul, dan iya, kita tahan dulu untuk menerima telepon karena kita harus saksikan yang berikut ini. Oleh karena itu, para da'i-da'iyah, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali. Kasih Anda masih bersama dengan Tele Dakwah, dan kami nantikan kesertaan Anda di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Tema yang kita perlombakan kali ini adalah sholat sebagai penolong. Silakan Anda para da'i-da'iyah punya kesempatan yang luas. Tampaknya ada yang langsung tersambung. Isi akan ambil. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Passwordnya Bapak? Baliwani Watau Aya. Iya, dengan siapa di mana? Zainuddin, Bekasi Timur. Baik Bapak, tema kita pada pagi hari ini adalah salat sebagai penolong. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Pemirsa TVRI, kaum muslimin muslimat yang kami hormati. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mendirikan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan rezeki ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang sholatnya konsisten terus menerus. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Dikabulkan secara kontan atau sebagian-sebagian atau dalam bentuk yang lain yang lebih baik. Permintaan itu dikabulkan di dunia, bisa juga di akhirat, yaitu jannatun na'im. Pemirsa yang berbahagia, bahagia karena hari ini kita telah mendirikan sholat subuh berjamaah tepat waktu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa saat bersujud. Oleh karena itu, sholatlah yang terbaik, yang berkualitas, yang khusyuk, seolah-olah Allah ada di hadapan kita atau Allah melihat kita, dan seolah-olah besok kita akan mati. Mintalah kepada Allah secara serius, berulang-ulang. Sebutkan secara rinci satu persatu permintaan kita, atau tidak perlu disebutkan karena Allah juga maha mengetahui isi hati manusia, serta Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin dari Bekasi Timur yang sudah menyampaikan dakwahnya kepada kami. Iya. Dan tampaknya tidak ada yang masuk lagi, Mas Keri. Kita coba sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya dulu, Pak Sofyan. Bagus. Pak Sofyan sudah. Alhamdulillah, bikhair. Mudah-mudahan antum demikian juga. Alhamdulillah. Iya, sudah siap ya dengan temanya salah sebagai penolong, Pak Sofyan. Fadal, bisa dimulai, waktu Anda 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwa billah. Pemirsa TVRI rahimakumullah. Tema muzakarah singkat kita adalah salat menjadikan kita sebagai hamba Allah, menjadikan sholat sebagai penolong kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita merujuk ke firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi samil alimi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was sholah. Inna Allah ma'astabirin. Wa qala aizan wa iza ta'araka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an sarakallahu alim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 153 yang artinya jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian dan Allah bersama-sama orang yang sabar. Di sini kita dapat mengambil sedikit pelajaran hadirin, yakni jadikan sholat sebagai ibadah, jangan cuma rutinitas dan jangan cuma sekadar gugur kewajiban. Jadikan sholat sebagai way of life dalam hidup kita, dan jadikan sholat Allah satu-satunya tempat kita bergantung segala persoalan. Si banyak fenomena kita lihat sekarang hadirin, banyak saudara kita yang ia mengakui Allah satu-satunya sebagai penolong, tapi masih banyak yang melenceng diri kepada Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholat sebagai satu-satunya andalan kita, sebagai penolong kita. Allah akan insyaAllah, jika kita istiqomah, akan membantu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan dari Kalimantan Timur, bagus sekali penyampaiannya dan tampaknya rapat sih. Iya, sudah ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Baligo Ani Walauwaya. Terima kasih. Dengan siapa di mana? Ilma Yosi di Kalimantan Timur. Baik Mbak, temanya sholat sebagai penolong, waktunya 3 menit, silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara, hadirin yang saya muliakan, kau simpan di dalam hati sebagai penasehat di kala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu di kala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu di kala menghadapi kesulitan. Jemaah rahimakumullah, sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam, di mana saja kita semua berada, dan dalam keadaan apapun, kedudukan sholat sangat penting. Sholat adalah tiang agama, karena sholat merupakan kunci dari segala amal. Tanpa sholat, semua amal ibadah lainnya tidak akan ada nilainya. Begitu pentingnya sholat sehingga di hari akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah amal sholat. Hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-An'am ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqimus salata wattaquh wa huwallazi ilaihi tuhsarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Melaksanakan sholat ialah agar orang yang melakukannya selalu ingat kepada Allah yang menciptakan. Dengan mengingat Allah setiap waktu akan menjadikan semua manusia tenang, senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan tercela, membiasakan hidup bersih dan sehat, mendidik disiplin dan hidup sabar, membentuk persaudaraan seagama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Dirikanlah sholat agar dapat menjaga kesinambungan komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Demikian halnya dengan rangkaian bacaan yang lain yang ada dalam setiap gerakan sholat. Bila hal itu sudah dijiwai, insya Allah apa yang diinformasikan Al-Quran akan manfaat sholat sebagai penolong agar kita semua menjadi umat yang bertakwa akan dapat tercapai. Kalau sholat hanya sekedar berdiri, ruku dan sujud, maka itu adalah sholat yang kurang sempurna. Sholat yang disertai rasa keagamaan yang luruslah yang dapat mempertemukan pelakunya dengan Tuhannya. Maka dari itu jangan pernah tunda sholat sebagai penolong kita semua di dunia dan di akhirat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ade Ilma dari Kalimantan Timur. Bagus sekali penyampaiannya, Mas. Irma Yosi. Masih remaja nih. Iya, remaja banget, 15 tahun ini ya. Kita enggak tahu ya sekarang deh. Iya, ya, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Peligu Andi Walu Ayah. Dari siapa di mana? Dari Pak Haji Mansur, Semarang. Semarang. Pak, yang semangat nih Pak? Iya, ini sudah semangat. Gini, monggo Pak, waktunya cuma 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wa salah. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashihin. Pemirsa TV RI rahimakumullah, kita hidup dari dua unsur jasmani dan rohani. Kalau jasmani perlu imunisasi, kalau rohani perlu imanisasi. Dalam membentuk iman yang kuat, salat adalah pondasi utamanya. Masya Allah. Dalam hadis disampaikan as-salatu imatuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad aqamaddin. Kita benar-benar menyadari bahwa salat ini akan bisa kita manfaatkan sebagai obat, sebagai penolong, sebagai perisai. Oleh karena itu, baik-baiklah kita menjaga sholat ini sehingga akan bisa menjadi obat kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sholat kita akan tenang. Dengan sholat apa yang kita harapkan akan tercapai. Dengan sholat Allah akan memperhatikan kita. Dengan sholat maka insya Allah kebutuhan apapun akan diridhoi dan akan diijabai. Saudaraku, apabila sholat ini tidak kita jaga, kita akan menjadi orang yang benar-benar dilaknat. Karena orang yang berbuat maksiat sekarang makin lama makin banyak. Ada satu istilah, tidur dengan selebriti mahalnya setengah mati. Tidur dengan tetangga deg-degannya setengah mati. Tidur dengan kedi bisa-bisa dihukum mati. Tidur dengan pacar katanya nikmatnya setengah mati. Tapi tidur dengan istri pura-pura mati. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita jaga salat kita. Hafidhu ala salawati wa salatu wusta. Aqumu lillahi qanitin. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu perhatian kita dan kita akan mendapatkan dari Allah nanti satu petunjuk apabila salatnya tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan Mansur, dan zohnya cukup menyegarkan buat kita pagi ini ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan Dewan Hakim sudah memberikan penilaian untuk kita semua. Iya, selanjutnya sudah ada telepon yang masuk. Teleponnya tampaknya terputus ya. Iya. Ya, silakan siapapun Anda, Bapak atau Ibu yang tadi sudah sempat tersambung, nanti bisa dicoba lagi insya Allah di line telepon 574-3476 dan 021-574-3478. Dan jika Anda telah tersambung, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balikku Ani Walau Ayah. Iya, dan dengan tema sholat sebagai penolong ternyata luar biasa ya, Fi ya. Iya, betul sekali. Sampai-sampai kalau tidur sama istri pura-pura mati itu gak boleh ya. Karena sholat sebagai penolong tentunya harus menjadi penerang dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali. Kita masih setia menantikan Anda, silahkan para da'i da'iyah, kesempatan masih terbuka luas untuk Anda. Kami juga informasikan kepada Anda, jika nanti Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa kirimkan data diri Anda beserta pas foto Anda. Tentu harus yang asli, supaya nanti pada saat grand final, ketika Anda berkesempatan menyampaikan tausiahnya, maka yang muncul di layar kaca nanti juga adalah gambar Anda. Ya, kemudian... Ya, nampaknya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu passwordnya. Waalaikumsalam, wala ayah. Iya, terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Jamila. Ya, Ibu Jamila, temanya adalah salat sebagai penolong. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Silakan Ibu. Dengan salat, apalagi dengan tepat waktu, kita akan mencapai apa yang inginkan. Itulah salat, Pak. Tapi jangan hanya salat fardu aja, coba dilaksanakan qobliyah, ba'diyah, tahajud, dengan salat duha, ya. Apa yang kita permasalahkan hidup ini, maka akan tercapai yang akan kita inginkan. Dengan sholat, segala permasalahan hidup kita ini akan terselesaikan dengan baik. Karena kekuatan itu hanya punya Tuhan, punya Allah. Dengan sholat itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, apa yang kita minta, insya Allah Tuhan akan mendengar doa yang kita inginkan. Ya. Bu, saya hanya bisa melaksanakan, janganlah kita sholat hanya sendiri. Tolonglah ajak anak-anak kita dengan berjamaah, dengan suku kita. Kalau apalagi dekat musola, suruh suami kita ke musola, suruh anak kita ke musola. Kita di sini di rumah. Itu gitu bu, ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jamilah dari Bekasi. Ya, dan Ibu sangat luar biasa ya, sebenarnya ini sharingnya bagus, tinggal Ibu dikasih pembukaan sama waktu mundurnya diperhatikan, itu udah bagus banget. Sebenarnya Ibu tadi juga masih ada waktu ya. Iya, masih ada sisa. Iya. Kita coba sampai yang di belakang aja, Vi. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak. Salamu alaikum walau ayah. Bagus, dari siapa di mana? Dengan Pak Farhan di Semarang. Oh iya, Pak Farhan, mohon waktu 3 menit dimaksimalkan ya Pak ya. Insyaallah. Silahkan Pak, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat, pemirsa TVRI dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit cerita. Ada seorang terdakwa ketika dihadapan hakim untuk dihadiri. Oleh karena terdakwa juga didamping oleh banyak lawyer, sehingga lawyer sebagai penolong dan pembela mereka. Oleh sebab itu vonis hakim bisa menjadi lebih ringan atau bahkan bisa reda. Belajar dari cerita ini membuat kita sadar bahwa kita juga pasti akan diuji atau diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertanggungjawabkan 5 perkara yang juga pasti. Perkara pertama ketika kita hidup di dunia, perkara kedua alam kubur, perkara ketika dibagikan buku catatan amal bagi kita, perkara keempat perkara siratal mustaqim, perkara kelima perkara surga dan neraka. Nah, untuk selamat dari 5 perkara ini kita juga butuh lawyer sebagai pembela dan penolong kita. Tapi lawyer yang satu ini tidak butuh untuk dibayar alias gratis, maka harus selalu kita lobby minimal 5 kali dalam setiap harinya. Lawyer sejati inilah yang bernama sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa inna hala kabiratun illa 'alal khashi'un." Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah tentu harus dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk bisa menjadikan kita, menjadikan atau menyelamatkan amal kita yang lainnya menjadi baik. Dan dengan sholat yang khusyuk pula bisa menjadikan kita terhindar dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat yang khusyuk bisa menjadikan kita mampu mengerjakan segala perintah Allah sekaligus menjauhi segala larangannya. Artinya kita dengan sholat khusyuk tertolong menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang akan selalu tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segala urusannya, urusan hidup di sini, wa dunia wal akhirah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini besar manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhan, terima kasih penyampainya sangat jelas, tegas, dan mudah-mudahan Dewan Hakim tetap memberikan penilaian yang terbaik ya untuk Anda semuanya. Tampaknya tersambung lagi, Fi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Passwordnya Bapak? Baligu Anni walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa di mana? Samsul di Jakarta. Oke Bapak Samsul, temanya salat sebagai penolong, waktunya 3 menit, mohon diperhatikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pemirsa TVRI yang saya hormati. Salat adalah perintah langsung yang dinyebut Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala pada di Siratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj. Sangat banyak dan berulang kali ayat memerintahkan kita untuk mendirikan salat dalam Al-Qur'an. Seperti dalam ayat berikut ini dalam surat Al-Ankab ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimish shalat innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Artinya, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari ayat ini sangat jelas bahwa dengan mendirikan salat kita bisa terjauh dari berbuat keji dan munkar. Pemirsa TVRI yang budiman, sholat juga menjadikan penolong bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sholat istisqa, sholat minta hujan. Dua, sholat istikharah, sholat minta petunjuk dari keraguan. Tiga, sholat duha, sholat penolong rezeki kita. Empat, sholat hajat, sholat minta apabila kita punya hajat. Kita semua meyakini bahwa kita semua akan mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Apa bekal yang kita bawa untuk menghadapi yaumil hisab? Sebagaimana hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tabrani, in awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'idu amalihi. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Pemirsa TVRI yang budiman, jadi dapat saya simpulkan bahwa sholat adalah imaduddin. Dan sholat adalah membuat kita terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat menjadi penolong kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun di yaumil akhir nantinya. Demikianlah taklim yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat enaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Samsul Bahri dari Jakarta. Alhamdulillah apa yang telah disampaikan sangat bagus sekali dan tepat waktu. Tadi juga telah disebutkan ya Mas ya, ya. Salat itu mencegah keji dan mungkar. Kita coba mudah-mudahan yang sekarang lagi. Lebih baik lagi ya. Iya, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolong volume TV saja kecilkan dulu Pak. Kebetulan HP ini Pak. Oh gitu ya. ada di Kabupaten Bantaeng. Iya. Dari Bapak siapa ya, tadi, Pak? Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Pak Hasan, ya. Atas nama Arif Dinata. Iya. Silakan, Pak, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Baniyu alli walau ayatan. Iya. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan acara tele dakwah pada pagi hari ini. Jadi kami menyampaikan bahwasanya sesungguhnya manusia itu adalah mempunyai kepentingan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia ini kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat yang 5 waktu sehari semalam. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wastainu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita sebagai manusia ini sesungguhnya kita mempunyai kewajiban yang sangat penting sekali. Dan Allah memperhitungkan kita ketika kita salat dengan khusyuk dan baik, insyaallah Allah akan menyediakan kita suatu tempat di mana manusia itu akan sangat mendamkan dan sangat mengharapkannya, yaitu surga jannah naik. Sebab salat itu adalah salah satu pian daripada agama kita. Siapa manusia itu akan melaksanakan salat, itu akan dengan sendirinya akan mendirikan agama sendiri sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa manusia itu tidak mendirikan atau tidak melaksanakan agamanya itu, tidak melaksanakan salat itu sendiri, maka dia akan meruntuhkan agama sendiri. Makanya untuk itu marilah kita senantiasa melaksanakan salat yang khusyuk. Jika akan kita salat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengetahui bahwa salat itu adalah salah satu kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wastainu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu berserta yang orang-orang yang salat. Makanya kita itu kita harus melaksanakan salat yang 5 waktu itu. Iya. Ya, Pak Hasan, sayang sekali waktu Anda sudah habis dan terpaksa harus kami akhiri. Dan kami masih mengundang untuk Anda para da'nya, ya, Mubaligah, Ustazah, silahkan bisa bergabung bersama dengan kami. Dan tampaknya sudah tersambung lagi, saya akan ambil. Ya, baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Baligu Ani Walau Ayah. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rahman di Tangerang. Baik Bapak Rahman, temanya salat sebagai penolong. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan Bapak. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, shadiqul wa'dil amin, wa khataman nabiyyi wa rasulul anbiya'i mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa ahkamu qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bi sabri wa salah wa innaha lakabiratun ila al-khasimin. Wa falaidan utlu ma uhiya ilaika min al-kitab wa aqimu salah inna salata tanha'an al-fahsari wa nafsar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam tamhahu salatuhu anil fahsai wal munkar lam yajibat minallahi illa budan. Sadaqallahul aziz. Ayuh hadirun pemirsa yang berbahagia, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sama kita membahas salat. Salat itu pada dasarnya adalah salat yang disebut salat atau selawat, yaitu hubungan atau komunikasi kita kepada Allah. Yang paling baik komunikasi adalah bagaimana kita salat secara benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga salat yang benar akan mampu mempunyai arti sebagai penolong kita di hari kiamat kelak, dan sekaligus dengan salat tersebut akan mampu untuk mencegah perbuatan keji dan nekat, sehingga salat itu menjadi satu bilangnya as-salatu imamuddin waman atau mahafakot atau mahin waman sarokah atau hazafadun. Ayo hadir makumullah, sehingga bagaimana salat akan membentuk menjadi karakter seorang muslim yang benar di hadapan Allah, apa yang dia katakan dan ucapkan, sehingga membentuk kepribadiannya menjadi orang-orang yang takwa, sehingga salat punya arti di dalam kehidupan dan di hari kiamat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat di Tangerang. Namun sayang sekali ya Mas Keri, karena pembukaannya terlalu panjang, jadi tema yang disampaikan juga belum selesai. Iya, terlalu mepet waktunya. Dan iya, insya Allah nanti Dewan Hakim akan memberikan ulasan. Iya. Kita coba terima yang di belakangnya, mudah-mudahan ini da'iyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak? Walikul Ani walaya. Dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Sarmidi, Pak. Iya, Pak Sarmidi, volume TV-nya bisa dikecilkan dulu? Iya. Iya. Oke, dari Palembang ya Pak ya? Iya, dari Palembang. Silakan Pak, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan menjadi suatu amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbil alamin. Salat sebagai penolong. Karena salat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua yang wajib ditegakkan oleh orang Islam, karena sholat mempunyai tujuan, beberapa tujuan, antara lain, satu, sholat sebagai spiritual terapi, maksudnya kita menegakkan sholat akan menimbulkan semangat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada makhluk yang lain ciptaan Allah, sehingga kita akan bermakna bagi alam sekitar kita jika kita memang melaksanakan sholat secara benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Kita apabila melaksanakan sholat seperti yang kita katakan tadi, kita akan mencintai makhluk-makhluk yang lain seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang lainnya. Itulah makna hakiki daripada sholat. Selain daripada itu, sholat adalah merupakan satu medical therapy. Maksudnya, kita menegakkan sholat akan menimbulkan kekuatan lahir dan batin. Karena semua gerakan sholat, mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, akan bermakna bagi kesehatan kita. Karena waktu kita sehat, kita wajib melaksanakan sholat, baik berdiri, duduk, berbaring, apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat lagi, kita pasti akan disolatkan oleh orang yang lain. Demikianlah, begitu pentingnya kewajiban kita untuk melaksanakan sholat ini. Selain daripada itu juga, kita melaksanakan sholat akan menolong kita dari beberapa penyakit, penyakit sombong, iri, kikir, riya, dan lain-lain. Karena itu merupakan salah satu sumber penyakit. Oleh karena itu, sholat wajib bagi kita yang masih hidup. Apabila kita tidak bisa sholat, kita akan disolatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat dalam rangka menuju redha Allah, mencapai surganya. Selain daripada itu juga, yang mengerjakan sholat pasti tidak akan korupsi dan yang lain-lain, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarmidi dari Palembang. Bagus penyampaiannya. Dewan Hakim tentu saja sudah memberikan penilaian. Tampaknya tersambung lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Beliau ani walau ayah. Terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yusuf penjelas. Baik, Bapak Yusuf, temanya adalah salat sebagai penolong. Mohon diperhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca. Waktunya 3 menit. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilahi bil'idni wa fadnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri serta seluruh pemirsa TVRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sebagai penolong bagi mereka orang-orang yang beriman dan berislam. Karena salat merupakan satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi mereka yang sudah memasuki Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anfal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله سبحانه وتعالى في القرآن dirikanlah olehmu akan salat dan sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana yang dapat mencegah dari mereka untuk daripada perbuatan keji dan mungkar? Salat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat merupakan perhitungan yang pertama-tama yang akan dihitung di yaumil mahsyar. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Pertama-tama yang dihisab di yawmal qiyamah yaitu adalah salat. Maka oleh karena itu, bagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, salat merupakan tiang agama. Jadi seluruh rukun-rukun Islam, salat merupakan satu tiang bagi mereka yang mengerjakan salat, bagi mereka seorang hamba yang mengerjakan salatnya dengan benar, maka seluruh di dalam perbuatan salat, rukun-rukun Islam ada di dalam. Nah, sayang sekali nampaknya terputus ya Mas Keri. Kita masih menunggu penelpon berikutnya di 5743476 dan 021 5743478. Nampaknya sudah ada yang masuk nih Mas Keri. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak? Dari guru Ani Alwaya. Bagus, dari Bapak siapa di mana? Bapak Habibie, Bojonegoro Serang. Iya Pak, nanti lebih semangat lagi ya. Iya. Silakan Pak, waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Para saudari muslimin dan muslimat di seluruh tanah air yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan klinis urayan mengenai tema sholat sebagai penolong. A'udzubillahimmanasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Salat ialah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang menuai dengan takbir mengucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berdiri salat bahwa Allah itu yang sangat maha besar, tiada kekuatan kecuali Allah. Dan akhir daripada salat itu ditutup dengan keselamatan. Artinya di dalam salat itu ada suatu keinginan manusia ingin minta pertolongan kepada Allah. Apa yang tadi ayat telah disampaikan bahwa salat itu bisa jadi penolong. Ibadah salat menjadi tiang tengah agama Islam. Orang yang suka mengerjakan rakyat mengokohkan agama, sementara orang yang enggan dan biasa meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama dengan tangannya sendiri. Para hadirin di seluruh tanah air yang berbahagia, yang pertama adalah hadiran ruhani melalui salat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang sedang mendirikan salat seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Oleh karena demikian, maka salat dikatakan mi'rajul mukminin, yakni mi'rajnya bagi orang-orang beriman. Salat juga merupakan kesempatan kita untuk memohon kepada Allah mengenai kebutuhan dan keperluan. Oleh karena itu, kita perlu menghadap Allah sallallahu salam, perlu menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersalat berkali-kali, karena kita selalu menghadapi masalah dalam memenuhi hajat dan keperluan kita. Apalagi saat kita sekarang ini sedang dinai musibah. Oleh karena itu, kita tentu akan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi ya dari Banten. Tampaknya beliau adalah peserta yang terakhir dalam kesempatan teledakwah kali ini. Karena setelah ini kita juga masih akan menyimak tentu saja evaluasi masukan-masukan dari Dewan Hakim terhadap apa yang sudah disampaikan para da'i-da'iyah tadi. Insya Allah ini nanti menjadi bekalan buat kita semua, terutama di masa yang akan datang bagi Anda yang akan berkesempatan untuk menjadi peserta. Kita simak terlebih dahulu sebelum pengumuman siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, ulasan atau evaluasi dari Ustaz Lutfi. Fal kita fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk kali ini banyak yang baik dan banyak juga yang kurang nih Ustaz nih. Tapi kalau misalnya evaluasi secara umum, banyak peserta yang kurang menyimbangi antara alhamdulillah dengan as-salat. Tadi ada peserta yang mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aturannya disambung dengan as-sadiqil amin, biar Rabbul Alaminnya seimbang dengan as-sadiqil amin. Ada sifat di sana dan di bawahnya pun ada sifat. Terus banyak tadi yang menggunakan kata-kata atau hadis as-salatu imaduddin. Kalau diputus sampai di situ itu bagus ya. Dalam artian ada hadisnya dan riwayat yang paling benar adalah as-salatu amudul Islam. Itu riwayat yang paling kuat. Sedangkan kalau disambung faman aqamaha, ini mudraj, ini tambahan dari, bukan sabda Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamad din, itu bukannya hadis akan, tapi itu tafsiran dari kata-kata Amududdin atau Amudul Islam. Kalau masih ada waktu, kesempatan saya untuk mengkritisi satu persatu Pak Zainuddin tadi. Dua ayat yang digunakan, yang pertama lengkap sekali, qala Allahu ta'ala, pakai qala Allahu ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sedangkan yang kedua enggak. Yang sebaiknya kan qala Allahu ta'ala langsung ke isinya, atau auzubillah langsung ke isinya. Ada beberapa peserta yang juga seperti itu, banyak menggunakan kata-kata yang salah dalam pengutipannya. Terus tadi juga dalam pengutipan Al-Qur'an ada yang menggunakan salah ayatnya illa alal khosiun, padahal yang benar adalah illa alal khosiin. Terus tadi Pak Mansur ini yang menarik sekali, dari Semarang, gayanya gaya kiai dan punya itu, cuman sayangnya adalah dalilnya, ya, dalil hadisnya ada yang masih salah. Terus banyak sekali yang menggunakan dialog, tapi dialognya ngobrol. Harusnya dialognya adalah interaktif. Kalau dialognya interaktif jadi hidup, akan tapi kalau dialognya ngobrol, maknanya jadi kurang. Nah, ini mungkin catatan saya secara umum, tidak ada waktu untuk mengevaluasinya satu persatu. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, kita akan mendengar da'i-da'i yang lebih baik lagi. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jazakallah kepada Ustaz Lutfi yang sudah memberikan evaluasi dan masukan-masukannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sebelum kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini, kami informasikan bahwasanya tema untuk teledakwah pekan depan adalah makna ibadah. Anda bisa bersiap-siap dari sekarang mencari referensinya, sehingga nanti pada saat hari H-nya, insya Allah Anda sudah sangat siap. Baik, Ivi akan menyampaikan siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Silakan, Ivi. Ya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan peserta terbaik, yaitu Bapak Hamdan Mansur dari Semarang dengan nilai 165. Selamat kepada Bapak Hamdan Mansur. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak dan tentunya kita semua yang mendengarkan. Iya. Kalau boleh tahu tadi nilainya berapa? 165. Masya Allah, iya. Barakallah kepada Pak Hamdan Mansur. Ternyata sangat luar biasa sekali. Dan sekali lagi kepada Bapak, kami himbau untuk mengirimkan data diri Anda, sekaligus juga pas foto Anda, dengan foto asli Pak, jangan foto orang lain, sehingga insya Allah nanti pada saat kesempatan grand final di waktu yang akan datang, kami akan munculkan foto Anda yang asli. Dan tentu saja para da'i-da'iyah, kami sangat senang sekali atas kebersamaan Anda di acara teledakwah ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan akan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi peserta yang belum berhasil pada pagi hari ini, jangan khawatir, masih ada kesempatan di pekan depan insya Allah. Ya, sekali lagi makna pekan depan adalah makna ibadah. Ya, tema pekan depan adalah makna ibadah. Silakan Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Insya Allah nanti penyampaian Anda tetap akan didampingi, ya, maksudnya tentu saja seperti itu, Dewan Hakim di samping juga nanti memberikan penilaian. Baik, akhirnya sampai disinilah teledakwah dalam kesempatan kali ini. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran. Ilali kofi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.